Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun thumma amma ba'an. Kita lanjutkan dari pembahasan seputar akidah dari kitab Al-Irsyad ila sahihil i'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhad. Dan masih kita membahas seputar masalah al-mahabbah, masalah cinta. Dan telah kita sebutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan Habibullah dalam kitab ini, bahwasannya al-mahabbah itu, cinta itu, ada dua jenis. Yang pertama adalah mahabbatun khasatun, mahabbah yang khusus, cinta yang khusus, yaitu cinta ibadah yang di dalamnya terkandung dua poin. Yang pertama adalah adanya unsur ketundukan, kerendahan kepada zat yang dicintai. Dan unsur yang kedua yang ada pada mahabbatun khasah, wahia mahabbatul ubudiyah, yaitu adanya unsur mengagungkan dan menaati terhadap yang dicintai. Dan mahabbah ini tidaklah boleh dipalingkan oleh seorang kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, karena di dalamnya ada dua unsur ibadah, yaitu ketundukan, kerendahan diri terhadap yang dicintai, beserta ketaatan kepadanya. Dengan kita menjalankan ibadah-ibadah kepada zat yang kita cintai. Ini jenis yang pertama dari dua jenis mahabbah. Kemudian jenis yang kedua dari jenis mahabbah, dari jenis cinta adalah mahabbatun musytarikah, rasa cinta yang sifatnya berserikat atau saling membutuhkan atau yang sifatnya umum. Dan ini diperbolehkan. Di antara bentuk-bentuk mahabbatun musytarikah, rasa cinta yang sifatnya umum yang diperbolehkan, seperti mahabbatun tabi'iyah, rasa cinta yang itu merupakan tabiat manusia, seperti seorang yang lapar dia senang untuk makan sesuatu, atau seorang yang haus dia senang untuk meminum sesuatu. Contoh yang kedua dari jenis mahabbah ini adalah mahabbatun isfaq, rasa cinta yang terkandung di dalamnya rasa kasih sayang, seperti rasa cinta seorang tua, rasa cinta orang tua kepada anaknya. Ini namanya mahabbatun isfaq. Dan ini diperbolehkan. Dan contoh yang lain dari mahabbatun mustarika adalah mahabbatu anasin wa ilafin. Rasa cinta yang timbul karena adanya unsur kedekatan atau memiliki kesamaan seperti seorang teman mencintai temannya. Naam, ini pula mahabbah yang diperbolehkan. Ini bentuk-bentuk mahabbatun mustarikah. Dan ketiga bentuk ini diperbolehkan ada pada seorang insan selama mahabbah ini tidak bertabrakan atau berbenturan dengan mahabbatun khasatun, selama dia tidak bertabrakan dengan mahabbatul ubudiyah. Maka takala praktiknya, takala mahabbatun mustarikah, cinta yang sifatnya umum ini, itu bertabrakan, bertentangan dengan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus mendahulukan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan ayat yang berkaitan dengan mahabbatun khasatun wahiyya mahabbatul ubudiyah. Di antara ayat yang menunjukkan tentang rasa cinta yang sifatnya ibadah adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah walau yara alladzina zalamu idh yarana al'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nas, diantara manusia, may yattakhidhu min dunillahi andada, mereka menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala tandingan-tandingan, sesembahan-sesembahan. Yuhibbunahum kahubbillah, di mana mereka mencintai sesembahan-sesembahan tersebut seperti mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tak kala seorang menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala yang ia cintai, itu seperti dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah khabarkan dalam ayat ini, naam, dia telah melakukan kesyirikan. Dan kesyirikan yang ia lakukan bukanlah dalam hal penciptaan, naam, peribadatan. Akan tetapi dia melakukan kesyirikan di dalam al-mahabbah. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang-orang yang beriman itu mereka lebih besar cinta mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan orang-orang musyrikin. Naam, tak kala mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian para ulama, nanti akan pula disebutkan oleh muallif di sini, menafsirkan ayat ini ada dua kandungan. Naam, yang ada pada ayat ini. Yang pertama, kenapa kaum musyrikin itu terjatuh ke dalam kesyirikan dalam hal mahabbah? Allah sebutkan dalam ayat ini, karena mereka mencintai sesembahan-sesembahan selain Allah, itu sama seperti mereka mencintai Allah. Jadi mereka mencintai sesembahan, sesembahan selain Allah, mereka juga mencintai Allah. Maka cinta mereka itu terbagi. Sebagian mencintai sesembahan-sesembahan mereka, sebagian pula cinta mereka, mereka berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada keadaan ini, mereka dihukumi terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan kesyirikan yang mereka lakukan adalah asyirku fil mahabbah. Mereka jatuh dalam syirik, naam, pada rasa cinta mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tafsiran yang pertama. Sebagian para ulama juga menyebutkan tafsiran yang kedua yang terkandung dalam ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasannya cintanya kaum musyrikin kepada berhala-berhala mereka itu seperti kaum muslimin mencintai Allah. Jadi totalitas cinta orang-orang musyrik kepada berhala-berhala mereka itu 100%. Ini tafsiran yang kedua. Seperti kaum muslimin mencintai Allah. Maka pada keadaan ini mereka pula terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, walau yaral ladina zalamu id yaronal adaba. Dan kalau seandainya orang-orang yang zalim itu, yaitu orang-orang yang telah mengambil sesembahan-sesembahan Allah, sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, di mana mereka mencintai sesembahan-sesembahan tersebut seperti kaum muslimin mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, ini Allah subhanahu wa ta'ala menghukuminya bahwasanya mereka termasuk orang-orang yang zalim. Idh yarawnal azab, seandainya atau takala mereka melihat azab, siksaan pada hari kiamat nanti, annal quwwata lillahi jami'a, bahwasanya kekuatan itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. Wa annallaha syadidul azab, dan bahwasannya azab Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat pedih atau sangat keras. Kemudian kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengomentari ayat ini dalam surat Al-Baqarah 165. Qala Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah inda kalamihi an hadihil ayah, telah berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, naam, inda kalamihi, takala beliau menjelaskan tentang ayat ini. Beliau sebutkan, naam, ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, akhbara ta'ala, atau disebutkan dalam kitab beliau Madarijus Salikin, akhbara ta'ala anna man ahabba min dunillahi syai'an kama yuhibbullah ta'ala fahuwa mimman ittakhadha min dunillahi andada fahadha niddun fil mahabba la fil khalqi war rububiyyah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengomentari ayat ini dalam surat Al-Baqarah ayat 165, dia mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasannya barang siapa yang mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala seperti dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut termasuk orang yang mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tersebut termasuk yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha niddun fil mahabbah. Maka di sini tandingan yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dijadikan oleh orang-orang musyrikin itu adalah dalam hal mahabbah, dalam hal cinta. la fil khalqi war rububiyah, bukan pada penciptaan dan bukan pada perkara rububiyah. Kemudian wa qala Ibnu Katsir rahimahullah, dan telah berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini, dia sebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dia mengatakan yadhkuru ta'ala halal musyrikin bihi fid dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keadaan kaum musyrikin ketika di dunia, yaitu mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu sesembahan-sesembahan yang mereka mencintai sembahan-sembahan tersebut seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma lahum fid daril akhirah, dan Allah sebutkan pula pada ayat tersebut keadaan kaum musyrikin di akhirat nanti, yaitu mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haitsu ja'alu lillahi andadah, tatkala mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ay amsalan wa nadhara. Ini maksud dengan andad di sini adalah permisalan-permisalan, penyerupaan-penyerupaan atau tandingan-tandingan. Ya'budunahum ma'ahu wa yuhibbunahum kahubbihi. Di mana orang-orang musyrikin mereka menyembah kepada tandingan-tandingan tersebut, berhala-berhala tersebut, bersama mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka menyembah Allah, mereka pula menyekutukan Allah dengan mereka beribadah kepada sesembahan-sesembahan tersebut. Wa yuhibbunahum kahubbihi. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, mereka pula mencintai sesembahan-sesembahan tersebut seperti cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyusawunahum billahi fil mahabba wa ta'dim. Yaitu mereka menyamakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perkara cinta dan pengagungan. Jadi takala seorang menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu sesembahan-sesembahan yang dia sembah, kemudian orang tersebut mencintai sesembahan-sembahan tersebut seperti dia mencintai Allah, maka orang tersebut terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan kesyirikan yang dia lakukan adalah pada perkara cinta. Karena tidak diperbolehkan seorang itu memberikan al-mahabbah al-khasah, cinta yang khusus, cinta ibadah yang terkandung di dalamnya unsur adzullu wa ta'dim wa ta'ah. Ada unsur ketundukan, kerendahan, dan pengagungan serta ketaatan kepada yang dicintai. Ini tidak boleh seorang itu berikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak kala seorang memberikan cinta khusus ini, cinta ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut terjatuh ke dalam kesyirikan pada perkara mahabbah. Kemudian kata Syekh Fawzan habibahullah, wa hadzal ladzi qalahu Ibnu Katsirin rahimahullah wal ladzi qarrarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan ini apa yang telah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah itu pula disepakati oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau sebutkan ini dalam Madarijus Salikin. Kama hakallahu hadhihi taswiyah anhum fi qaulihim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan persamaan ini dari mereka, fi qaulihim pada perkataan mereka, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin innusawwikum bi rabbil alamin. Allah sebutkan penyesalan orang-orang musyrikin pada hari kiamat nanti tatkala mereka memberikan rasa cinta mereka kepada berhala-berhala, mereka pula memberikan rasa cinta mereka kepada Allah. Pada hari kiamat nanti Allah kabarkan penyesalan mereka tak kalah mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tallah, kata mereka. Demi Allah, tak di sini termasuk ya huruful qasam. Naam, huruful qasam bisa juga dengan ba, billah, tallah dan wallah. Kata orang-orang musyrik, di akhirat nanti tak kalah mereka disiksa, tallah in kunna lafi dhalalim mubin. Demi Allah, sesungguhnya kami dahulu di dunia sungguh dalam kesesatan yang nyata. Innu sawwikum bi rabbil alamin. Takala kami menjadikan, menyamakan kalian, yaitu sesembahan, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, bi rabbil alamin, dengan Rabb semesta alam. Kemudian wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah jalla wa ala, tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu ta'ala, kemudian kata Syekh Fauzan habibullah mengomentari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah tadi, walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang-orang yang beriman mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Artinya cinta mereka, cinta orang yang bertauhid itu tidaklah terbagi. 100% semua cinta mereka mereka berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai asyaddu hubbalillah min ashabil andad lillah. Yaitu cintanya kaum muslimin itu sangat kuat, sangat besar dibandingkan dengan kaum musyrikin terhadap sesembahan-sesembahan mereka. Karena kaum musyrikin cinta mereka terbagi. Ya, sebagian mereka berikan kepada Allah, sebagian pula mereka berikan cinta mereka kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Maka oleh sebab itu cintanya kaum muslimin itu lebih besar, lebih kuat dibandingkan dengan cintanya kaum musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala, karena cinta mereka terbagi. Wakila, dan sebagian para ulama sebagaimana kita singgung, na'am, menafsirkan ayat ini, asyaddu hubbalillah min ashabil andad li andadihim. Yaitu cintanya kaum muslimin itu lebih besar, lebih kuat dibandingkan kaum musyrikin terhadap berhala-berhala mereka. Faddallatil ayatu ala anna man ahabba syai'an kahubbillah faqad ittakhadahu niddan lillah. Maka ayat tersebut, kata Syekh Fauzan habibullah, kesimpulannya bahwasannya barang siapa yang mencintai sesuatu seperti dia mencintai Allah, maka orang tersebut telah menjadikan sesuatu tersebut tandingan bagi Allah. Jadi di sini kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mencintai sesuatu atau mencintai makhluk, janganlah kecintaan tersebut menyamai cinta kita kepada Allah. Oleh sebab itu, tatkala cinta kita kepada makhluk itu bertabrakan dengan cinta kita kepada Allah, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mendahulukan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cinta kita, naam, di atas kecintaan kepada makhluk. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab Tauhid, dia mengatakan, beliau mengomentari ayat ini dalam surat Al-Baqarah yang telah kita bacakan dalam ayat 165. Wa fihi anna man ittakhadha niddan tusawi mahabbatuhu mahabbatallah fa huwa asyirkul akbar. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengatakan pada ayat tersebut terkandung di dalamnya, bahwasanya barang siapa yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyamakan cintanya kepada tandingan-tandingan tersebut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dengan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjatuh ke dalam syirik besar. Naam, yaitu asyirku fil mahabbah. Kemudian kata Syekh Fauzan Habibullah, wa qulna qariban, dan telah kami katakan barusan, inna mahabbatullah allati hiya mahabbatul ubudiyah yajibu an taqaddama 'alal mahabbati allati laysat ubudiyah. Sesungguhnya rasa cinta seorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah rasa cinta yang sifatnya ibadah, maka wajib didahulukan rasa cinta tersebut dibandingkan dengan cinta selain ibadah, wahiya al-mahabbatu al-mustarikah, yaitu dibandingkan cinta dia kepada cinta yang sifatnya mustarikah, sifatnya umum. Naam, jadi sebagaimana yang telah kita singgung, tatkala cinta kita kepada makhluk, apakah itu bentuknya cinta tabiat, rasa senang kita kepada suatu makanan atau barang, atau rasa cinta kita kepada anak kita, orang tua kita, atau teman kita, tatkala cinta-cinta tersebut itu bertabrakan, bertentangan dengan cinta kita kepada Allah, maka hendaklah kita mendahulukan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamahabbatil abai wal auladi, seperti cinta seorang kepada bapak-bapak mereka atau orang tua mereka dan anak-anak mereka, wal azwaji, dan istri-istri mereka, wal amwal, dan harta-harta mereka. Li'anna Allah tawa'ada man qaddama hadihil mahabbah ala mahabbatillah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi seorang yang mendahulukan cinta ini di atas cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan ancaman tersebut di dalam surat At-Taubah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabbu ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah, "in kana aba'ukum," apabila orang tua kalian, "wa abna'ukum," dan anak-anak kalian, "wa ikhwanukum," dan saudara-saudara kalian, "wa azwajukum," dan istri-istri kalian, "wa ashiratukum," dan keluarga-keluarga kalian, karib kerabat kalian, "wa amwalun iktaraftumuha," dan harta benda yang kalian usahakan, yang kalian cari, "wa tijaratun takhshawna kasadaha," dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, "wa masakinu tardawnaha," dan tempat tinggal yang kalian sukai, "ahabbu ilaikum minallah wa rasulih," itu lebih kalian cintai dibandingkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, "wa jihadin fisabilih," dan lebih kalian cintai hal tersebut dibandingkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. "Fatarabbasu," maka tunggulah oleh kalian, "hatta ya'ti Allahu bi amrih," sampai datang kepada kalian perkara Allah, yaitu siksaan Allah, azab Allah Subhanahu wa taala. Allahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mencela dan mengancam orang-orang yang lebih mendahulukan naam cinta dia kepada makhluk, kepada harta benda. Dan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan orang-orang tersebut kepada orang-orang yang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Menunjukkan perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela yang tidak boleh kita lakukan. Jadi takala cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah itu bertabrakan, bertentangan dengan cinta kita kepada orang tua kita. Sebagai contoh misalnya, naam, seorang mencintai kedua orang tuanya, dan ini hampir mayoritas, tidak hanya kaum muslimin, orang-orang kafir juga mencintai orang tua mereka. Terkhusus kaum muslimin, tatkala cinta dia kepada kedua orang tuanya itu bertentangan dengan cinta dia kepada Allah dan Rasulnya, maka dia harus mendahulukan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagai contoh misalnya, kedua orang tuanya menyuruh dia melakukan perbuatan maksiat, mencuri misalnya. Nah, kedua orang tuanya menyuruh anaknya mengambil barang tetangganya. Maka bagi seorang anak, tatkala menghadapi yang seperti ini, dia tidak boleh menaati kedua orang tuanya. Dia harus mendahulukan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan naam harta orang lain untuk diambil tanpa hak. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang untuk mengambil harta orang lain tanpa hak. Begitu juga misalnya kedua orang tua kita menyuruh kita meninggalkan dakwah ini. Tatkala kita sudah mengenal manhaj yang benar, jalan yang benar, itu jalan ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Naam, kemudian kedua orang tua kita karena mungkin terbawa dengan perasaan atau mungkin terbawa dengan fitnah, naam, dengan bisikan-bisikan orang lain, atau mungkin mereka salah di dalam mengambil berita, sehingga mereka meyakini apa yang kita ikuti ini salah. Mereka meyakini, naam, bahkan tidak sedikit ini kita dapati, sebagian orang tua kita, tatkala kita mengikuti jalan ahlu sunnah wal jamaah, orang tua kita menentang. Dan mereka menilai kita telah salah, kita telah mengikuti aliran yang salah, kita telah mengikuti naam teroris dan yang semisalnya. Maka tatkala seorang menghadapi hal ini, dia harus yakin dan harus istiqomah bahwasanya apa yang dia lakukan itu benar, dan dia harus mendahulukan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Atau contoh yang lain misalnya, ayah kita menyuruh kita untuk membeli rokok misalnya. Dan ini biasa. Orang tua kita masih awam misalnya. Ya. Kemudian menyuruh kita membeli rokok. Dan kita mengetahui hukum rokok itu adalah haram. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus mendahulukan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Naam. Adapun ketidakmauan kita karena kita naam tidak mau membelikan rokok ya kepada ayah kita, itu bukanlah dosa. Bukanlah suatu dosa. Bahkan kita terjatuh ke dalam dosa apabila kita mengiyakan ya, permintaan ayah kita untuk membeli rokok, maka hal ini naam akan menjatuhkan kita ke dalam dosa. Dan jangan pula kita beranggapan naam seperti keyakinan masyarakat atau orang-orang awam, kalau kita membangkang atau tidak menuruti permintaan kedua orang tua secara umum atau seluruhnya, kita dianggap anak durhaka, bahkan mungkin kita akan kualat. Maka anggapan seperti ini naam tidaklah benar. Kalau kita tidak mengiyahkan, tidak mentaati perintah kedua orang tua kita karena perintah tersebut maksiat, maka itu bukanlah kedurhakaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatin khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun itu. Apakah dia kakak kita, kedua orang tua kita, apakah dia ayah kita, apakah dia istri kita, apakah dia anak kita? Kalau ternyata permintaan tersebut adalah permintaan yang haram, yang maksiat, maka tidak boleh kita mentaatinya. Dan janganlah kita takut. Ya, fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azab. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tersebut. Begitu juga tatkala seorang mencintai anak-anaknya. Nah, hendaklah ya tatkala dia mencintai anak-anaknya, itu tidaklah melebihi cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena kasih sayangnya kepada anak-anaknya itu menjerumuskan seorang atau menerobos ya batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semisal contoh misalnya ya anaknya pengen dibelikan barang-barang yang haram. Ya, pengen dibelikan televisi misalnya. Ya. Dia melihat enam teman-temannya atau ya dari keluarga ayahnya masih awam memiliki televisi. Kemudian pulang ke rumah, anak tersebut meminta kepada anak ayahnya, merengek kepada kedua orang tuanya untuk dibelikan televisi. Maka kewajiban seorang ayah tidak boleh mentaatinya, walaupun dia sangat mencintai anak tersebut. Kalau ternyata permintaan anaknya itu adalah perkara yang maksiat, maka tidak boleh dia lakukan. Begitu juga wal azwaj, ya tatkala cinta kita kepada istri kita, walaupun sangat besar cinta kita kepada istri kita, maka tidak boleh ya cinta kita kepada istri kita itu menerobos ya larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak terjadi ya, karena saking cintanya dia kepada istrinya, lebih-lebih ya istrinya orang kaya. Naam, dia ikut dengan istrinya. Dan ini banyak terjadi. Ya, bukan hanya orang awam. Ya, bahkan di kalangan ahlu sunnah pun terjadi. Ya, dia sangat mencintai istrinya. Lebih-lebih dia ikut dengan istrinya misalnya. Sampai-sampai istrinya melakukan keharaman, dia tidak berani menegurnya. Istrinya melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak berani menegurnya. Ya, tatkala kita katakan tolonglah nasihati istrimu karena dia melakukan hal ini dan hal ini dan ini, tidaklah diperbolehkan. Dia menjawab, ya saya tidak berani dengan istri saya. Subhanallah. Orang yang seperti ini ya dianggap oleh para ulama sebagai dayus. Ya. Mana kecemburuannya? Ya. Mana ya imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Walaupun kita sangat mencintai istri kita. Walaupun mungkin istri kita kaya. Ya, katakanlah mungkin kasarnya kita numpang hidup dengannya. Yang kita tetap harus mendahulukan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apapun yang terjadi, ya, apapun yang terjadi. Kalau betul-betul jujur cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hendaklah kita mendahulukan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan makhluk, apapun yang terjadi. Kemudian wal amwal, gitu juga tak kalah cinta kita kepada harta kita. Janganlah sampai itu na'am mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kalah mungkin kita sibuk dengan kerjaan kita, kemudian berkumandang azan, maka hendaklah kita tinggalkan pekerjaan kita sementara. Nam tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian kata Syekh Fauzan hafizahullah, fatawa'ada subhanahu man qaddama hadhil mahbubati as-samani ala mahabbatillah wa rasulihi wal a'mali allati yuhibbuha. Kata Syekh Fauzan hafizahullah menjelaskan ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi seorang yang mendahulukan jenis kecintaan yang delapan ini, yaitu cinta seorang kepada ayah-ayahnya, orang tua mereka, anak-anaknya, istri-istrinya, harta bendanya, naam, kemudian saudara-saudaranya dan seterusnya. Naam, Allah Subhanahu wa taala mengancam barang siapa yang mendahulukan cinta-cinta ini di atas cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan di atas cinta dia terhadap amalan soleh. Walam yatawa'ad, kata beliau, ala mujarradi hubbi hadhil asya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengancam, ya, sebatas mencintai perkara-perkara ini. Li'anna hadza syai'un jibillun 'alaihi al-insan. Karena delapan jenis cinta ini itu adalah suatu perkara jibiliyah yang pasti ada pada manusia. Laisa ikhtiyaraha, dan ini bukanlah pilihan dia. Jadi cinta ini pasti ada pada seorang. Kalau sekedar cinta kita kepada ini tidak bertentangan dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka diperbolehkan. Yang Allah ancam pada ayat ini adalah takala cinta kita kepada delapan perkara ini, takala praktiknya, naam, pada suatu keadaan itu bertentangan dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian kita mendahulukan cinta kita kepada delapan perkara ini, inilah yang Allah ancam. Jadi kalau dalam praktiknya ternyata tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencela seorang, karena perkara ini adalah perkara jibiliyah, sesuatu yang ada pada diri seorang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan dulu karena sudah masuk waktu isya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.